Baik, barakallahu fikum. Min hadrikum. Apakah keharaman memandang lawan jenis ini dikecualikan dan menjadi boleh karena taklim di depan layar kaca yang dipandang padahal lawan jenis perintah tadi umum yaghuddu min absarihim al-fi'l dengan bentuk yang manapun maudinya mudoreknya tufidu itlah mempunyai faedah mutlak menundukkan pandangan. Maka barakallahu fikum, di layar kaca atau di layar jendela sama. Dalam rangka cuci mata atau katanya cuci hati dalam tanda petik taklim nonton bareng Ustaz Fulan. Apalagi kalau nampak penyakit-penyakitnya. Mulai ada komentar-komentar. Ustaz Fulan senyumnya. Boleh. Nah, dan lain sebagainya. Ini favorit. Oh sayang sudah nikah beliau. Yang satunya ngomentari. Tenang, pintu tak adut. Masih terbuka. Nah. Yang lainnya menghibur. Ustaz-ustaz ganteng lainnya yang masih bujang. Masih banyak kok. Nah, ini kira-kira hasil pemandangan ini hati yang bersih atau hati yang jerawatan. Maka barakallahu fikum menundukkan pandangan. Allah itu lagi. Barakallahu fikum. Singkat saja, biar cepat. Allah Ta'ala. Masya Allah. Afwan Ustaz, kita tidak boleh memandang kepada lain jenis yang bukan mahram. Bagaimana kalau yang kita lihat bukan mahram tapi tetangga dekat? Masya Allah. Tetangga dekat bukan mahram lagi. Apakah ini tidak menjadi fitnah? Fitnah besar. Yang masih gadis saja fitnah besar, apalagi istri orang. Ini tadi, barakallahu fikum. Bahkan dia bilang kepada saya, sombong. Kalau tidak dilihat katanya sombong, biasanya melihat. Tundukkan. Kalau dia awam dan lain sebagainya. Misalnya dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu saja. Tidak melihat. Sombong. Bagaimana ini supaya kita tidak melihat wajahnya? Nabi ketika ditegur menegur dan tidak dikatakan sombong. Insya Allah tidak dikatakan sombong. Bahkan Insya Allah seperti itu orang yang ngaji. Memang beda dengan orang yang gak ngaji. Dulu sebelum ngaji, Masya Allah. Waalaikumsalam, sambil senyum, sambil melotati saya. Nah. Sekarang setelah ngaji lain. Ini Insya Allah pengaruh ngajinya, bukan pengaruh sombongnya. Justru setelah kenal syariat, beda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau dahului gimana dia lewat ya? Kita menunjukkan masuk lihat, nah enggak lihat. Nah. Dia dahului jawab. Nah. Adapun barakallahu fikum dalam bermasyarakat kalian yang pintar-pintar untuk menjaga syariat juga menjaga muamalah. Karena diantara dakwah kalian bukan cuma barakallahu fikum apa yang kalian sampaikan. Nabi barakallahu fikum, insyaallah taala menundukkan pandangan niatan lillahi taala tidak akan dinilai oleh seorang sebagai bentuk kesombongan. Kurang di mana di masyarakat kita ya sulit ya. Salam bentuk. Kalau kebetulan menatap, nah ini tatapan pertama nikmat. Selanjutnya jangan dituruti petaka. Nah, ini memang sulit, kita punya tetangga, kita harus tegur sapa. Apalagi urufnya di suatu tempat kalau tidak menyapa, tidak menegur, nah barakallahu. Coba praktekkan sudah, tidak melihat, menunduk. Itu bukan nanti kalian dicibir, enggak. Masya Allah, sejak ngaji mandang wanita takut dia, Masya Allah. Padahal dia dulu nyuri-nyuri. Sekarang disuruh lihat, tak perlu nyuri-nyuri, malas tak mau. Apalagi ini. Maka subhanallah, tidak akan mungkin antum dicerca, dicela di tengah masyarakat gara-gara menundukkan pandangan. Selagi barakallahu fikum di tempat yang lainnya yang tidak bertabrakan dengan syariah, kalian maksimalkan. Kalian ramah, benar menolong, dermawan yang lebih harga. Tanpa pandang bulu barakallahu fikum, perhatian kalian terdepan di dalam apa yang baik dan tidak pertabrakan dengan syariah di dalam masyarakat, insya Allah taala apa yang mereka nilai ganjil berubah, tidak memberikan efek negatif. Inilah ikhlaskan niat, syukur-syukur kalau antum bisa menyampaikan alasan, misalnya dengan sepupu. Biasanya masya Allah pas hari raya, karena belum tahu, belum ngaji, bukan cuma salaman dengan sepupu yang bulan bukan mahram, cipika cipiki, tahu cipika cipiki, begitulah, tanya yang tahu. Tapi kemudian sudah ngaji, diajak salaman, narik tangan sambil kenapa ini? Alafu, bukan karena saya mengikuti aliran yang selain kelompok saya najis. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuhkan tangannya kepada wanita yang bukan mahram. Sampaikan ujian. Wah, ngaji dan ngaji itu bukan cuma teori. Ini adalah perkara yang mesti diamalkan. Barakallahu fikum. Semakin tertarik, semakin senang, semakin tersebar dakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang hikmah sering mendapat bimbingan kepada orang-orang yang punya ilmu di sekitar kalian, sehingga penerapan syariat ini masya Allah menebarkan rahmat di lingkungan sekitar di mana kita tinggal. Nah, sampai di sini, nah, ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kurangnya, salahnya tentu. Itu dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu yang sangat-sangat sedikit yang ada pada saya. Dan ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau bahkan terasa menyindir antum. Wallahi, tidak ada niatan untuk itu. Namun kalau dirasa seperti itu, saya minta maaf yang sebesar-besar. Dan saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh yang tersindir, termasuk yang berbicara ini. Karena apa yang ada dari peringatan Allah, asyira wa nadhira, kadang menggembirakan kita, kadang pun mengancam kita. Bukan cuma yang mendengar yang terancam, bahkan yang berbicara pun merasa terancam. Tatkala apa yang dibicarakan adalah menuding dirinya dan menunjuk dirinya. Dan saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri dawatina alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.